بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan risalah Nasaih al-Musalsalah. Pada perjumpaan yang lalu telah kita sebutkan dua nasihat sekaligus yang berisikan banyak pembahasan, di antaranya adalah perbedaan antara muqallid dengan jaban, yang intinya supaya kita menjadi muttabi', sosok yang senantiasa ittiba'ul haq, ittiba'us sunnah, bukan sebagai muqallid apalagi sebagai jaban. Kemudian tentang masalah hakikat ukhuwah dan jujurnya ukhuwah, bukan dengan semata-mata basa-basi, ucapan basa-basi, senyum basa-basi, tapi harus jujur lahir batin. Kemudian pembahasan tentang empat rukun kekufuran disebutkan dikarenakan empat poin yang termasuk rukun kekufuran itu semua terkait dengan masalah akhlakiyah, masalah muamalah, adalah kibr, kesombongan, hasad, murka, dan syahwat. Sehingga kita harus meninggalkan empat perangai yang jelek tadi dikarenakan bisa menjerumuskan pelakunya kepada kufuran dan berhias dengan lawannya. Sekarang kita masuk pada nasihat yang berikutnya tentang masalah kenikmatan-kenikmatan dan terkait dengan uang. Ini penting untuk dinasihatkan juga supaya kita secara khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin dan juga Du'atus Sunnah Du'atus Salafiyin menghasilkan uang secara mubah, menggunakannya secara mubah, mendapatkannya juga secara mubah supaya bermanfaat untuk duniawiyah kita dan ukhrawiyah kita. Fa'akul silsilatu nasihati li tullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-33. An-ni'amu thalathah, kenikmatan itu ada tiga macam. Ini pembahasan diambil dari kitabul Fawaid Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan akan saya sebutkan di akhir rujukannya. Nikmat-nikmat itu ada tiga. Yang pertama, nikmatun hasilatun ya'lamu bihal 'abdu. Kenikmatan yang dihasilkan, yang telah diraih dan diketahui oleh seorang hamba. Yang kedua, nikmatun muntawaratun yarjuha. Kenikmatan yang dinanti, yang diharapkan oleh hamba tadi. Sang hamba mengharapkan nikmat itu. Yang ketiga, ni'matun huwa fiha la yash'uru biha. Kenikmatan yang hamba tadi ada padanya, tapi dia enggak merasakan nikmat tersebut. Ada, dia menikmati nikmat tadi. Ada pada dia nikmat tadi, tapi enggak merasa. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza arada Allahu itmama ni'matihi 'ala 'abdihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmatnya kepada sang hamba yang kita inginkan supaya bisa meraih ni'matun tamah kamilah, nikmat yang sempurna. Ya, bila Allah menghendaki untuk menyempurnakan nikmatnya atas sang hamba, arrafahu ni'matahul hadirah, maka Allah akan mengenalkan kepada dia, Allah akan memberitahukan kepada dia kenikmatan Allah yang sekarang dia rasakan, yang telah dia raih. Kemudian wa'a'tahu min syukrihi qaidan yuqayyiduha bihi hatta la tashrad. Dan Allah akan menganugerahkan kepada dia, Allah akan memberikan kepada hamba itu syukur nikmat sebagai sebuah kait, ikatan yang dia mengikat nikmat-nikmat itu dengan syukur tadi, supaya nikmat itu tidak pergi, tidak hilang, tidak kabur. Beliau menegaskan, fa innaha tashradu bil ma'siyati wa tuqayyadu bis syukri. Sebab nikmat itu hilang, kabur dikarenakan kemaksiatan dan diikat dengan syukur. Ini yang pertama. Terkait dengan nikmat yang telah dia capai, yang telah dia raih, Allah akan memberikan taufiknya, memberikan ilhamnya kepada sang hamba. Dia tahu itu nikmat. Tahu nikmat itu dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua, Allah ilhamkan kepada yang syukur nikmat. Yang dengan syukur itulah nikmat akan diikat dan tidak kabur. Nikmat hilang dengan kemaksiatan, nikmat terikat dengan syukur kepada Allah. Kemudian waffaqahu li'amalin yastajlibun ni'matal muntadharah. Lalu Allah akan memberikan taufiknya kepada hamba itu untuk beramal. Mengamalkan sebuah amal yang dengan itu dia bisa mendatangkan kenikmatan yang dinanti. Untuk bisa meraih nikmat yang dia harapkan, yang dia nanti. وَبَصَّرَهُ بِطُرُقِ اللَّتِي تَسُدُّهَا وَتَقْطَعُ طَرِيقَهَا وَوَفَّقَهُ لِسْنَابِهَا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada hamba itu. Memberikan basirah. Ya, memberikan basirah. Mengetahui jalan-jalan yang bisa menutup nikmat tadi. Atau memutus jalannya. Allah kasih tahu, ini hal-hal yang bisa menghilangkan nikmat. Ini perkara yang bisa memutuskan kenikmatan, yang bisa menutup kenikmatan. Allah kasih tahu itu. Lalu Allah memberikan taufik kepada hamba itu untuk menjauh daripadanya. Sehingga mendapatkan dua nikmat sekaligus. Nikmat yang telah dihasilkan, dia syukur nikmat. Kemudian diberi taufik untuk mengamalkan sebuah amal yang dengan itu mendatangkan nikmat yang dinanti, yang dia cari, yang diharapkan. Dan menjauh meninggalkan berbagai macam tariqah, berbagai macam jalan yang bisa memutuskan nikmat tadi. Kemudian, wa idza biha qad wafat ilaihi ala atamil wujuh. Tiba-tiba nikmat itu telah sempurna datang kepada hamba tadi dengan sisi yang paling tamam, yang paling sempurna, yang paling lengkap. Kemudian wa'arrafahu ni'amal lati huwa fiha wa la yash'uru biha. Dan Allah akan mengenalkan kepada hamba tadi, memberitahu kepada hamba tadi kenikmatan-kenikmatan yang dia ada padanya namun tidak merasakan. Kalau melihat penjelasan ini, kita bisa menarik kesimpulan penting. Ini semuanya anugerah murni dari Allah semata. Mauhibatun minallah. Taufiq murni dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kecerdasan orang tadi, bukan karena upaya kekuatan orang tadi, bukan karena kepandaian dia mencari rezeki, bukan. Semuanya taufik dari Allah Azza wa Jal. Semuanya kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Maka ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, selalu memohon taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal untuk bisa mendapatkan nikmat-nikmat tadi. Yang kedua, ialah harus melakukan ikhtiar yang syar'i. Ikhtiar yang dibimbingkan dalam Islam, dibimbingkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa mendatangkan nikmat tersebut dengan taufik dari Allah azza wajalla. Dan yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya nikmat dalam bentuk al-ma'asi juga yang lain-lain. Maka ketika seorang hamba itu mendapatkan tiga nikmat ini sekaligus, maka dia adalah hamba Allah yang paling beruntung mendapatkan nikmat yang paling sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya ad-darahim arba'ah. Dirham atau uang ada 4 macam. Yang pertama dirhamun uktusiba bi ta'atillah wa ukhrija fi haqqillah fadzaka khairud darahim. Yang pertama dirham atau uang yang diupayakan, yang dicapai, yang dihasilkan dengan ketaatan kepada Allah dan dikeluarkan juga pada haknya Allah, ini sebaik-baik dirham. Ya, cara mencarinya, cara mengupayakannya syar'i dengan ketaatan kepada Allah, dialokasikan, digunakan, dikeluarkan juga pada haknya Allah. Ini yang terbaik. Yang kedua, dirhamun uktusiba bi ma'siyatin wa ukhrija fi ma'siyatillah. Yang kedua, dirham yang diupayakan, yang dicari dengan kemaksiatan, dan dikeluarkan juga dalam perkara kemaksiatan. Cara mengupayakannya dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dengan cara-cara yang haram, menerjang keharaman agama, dan juga dialokasikan, dipergunakan, digunakan untuk perkara maksiat kepada Allah. Fadzaka syarrud darahim. Maka itu dirham yang paling jelek. Yang ketiga, dirhamun uktusiba fi adha muslimin wa ukhrija fi adha muslimin fahuwa kadzalik. Yang ketiga, dirham uang yang diupayakan, dicari dengan menyakiti seorang muslim, untuk menyakiti seorang muslim, dan juga dikeluarkan untuk menyakiti seorang muslim, maka dia pun demikian keadaannya, termasuk dirham yang paling jelek. Karena niatannya, niatan dia untuk berbuat kejahatan, kejelekan kepada muslim, kepada kaum muslimin, itu satu bentuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan secara khusus dikarenakan hormatul muslim, kehormatan seorang muslim, larangan menyakiti, mengganggu seorang muslim. Sehingga ketika harta benda yang dimiliki seseorang digunakan untuk itu, maka termasuk harta benda yang jelek. Yang keempat, dirhamun uktusiba bi mubahin wa unfiqa fi syahwatin fadzaka la lahu wa la alaih. Yang keempat, dirham uang yang diupayakan, yang diusahakan dengan cara yang mubah dan dibelanjakan dalam perkara syahwat, yang dimaksud syahwat yang mubah, yakni kemauan dia, hal-hal yang dia sukai dari nikmatnya dunia, namun perkara yang mubah, maka dirham itu bukan pahala bagi dia, juga bukan dosa atasnya. Ini yang keempat, dengan cara yang mubah, diinfakkan untuk perkara yang mubah, semata-mata mubah, maka dirhamnya pun juga mubah, tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa. Namun ini bisa dirubah dengan niat yang baik. Dia mencari dirham tadi dengan cara yang mubah, dengan niatan memang sengaja mencari dengan cara yang mubah saja, tidak mau mencari perkara yang haram, tahu keharamannya, dapat pahala dia. Dan dia infakkan untuk perkara syahwa, perkara mubah juga yang dia sukai, Kalau niatan dia untuk taqawwi ta'atillah, menguatkan badannya dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla, berpahala. Atau dalam rangka untuk memang sengaja menggunakannya dalam perkara yang mubah, supaya jangan terjatuh pada perkara yang haram, dapat pahala niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Namun tetap saja penggunaan harta benda untuk berluas-luas dalam perkara-perkara duniawi yang mubah mengurangi nilai pahalanya, terutama di akhirat nanti. Maka dari empat ini, semestinya seorang muslim, terutama seorang sunni salafi, terutama seorang da'i salafi, harus mengupayakan yang pertama, mencari dirham, ya, kasb, iktisab, mencari, berupaya mencari uang dengan cara ketaatan kepada Allah dan dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mentok minimalnya poin yang keempat, dengan cara yang mubah, dipergunakan untuk perkara yang mubah. Dan tidak sepantasnya haram bagi seorang muslim, apalagi seorang sunni salafi, apalagi seorang da'i ilallah, menghalalkan segala cara untuk meraih dirham, meraih uang. Dan menggunakannya untuk perkara-perkara yang haram pula. Ini haram semua pihak. Karena menggunakan perkara kemaksiatan. Lebih haram lagi ketika yang melakukannya seorang sunni salafi yang punya komitmen untuk beramal dengan sunnah. Lebih haram lagi ketika yang melakukannya, na'udzubillah, seorang du'at sunnah atau ulama sunnah. Karena posisi mereka sebagai seorang da'i yang disoroti. Lebih besar lagi keharamannya. Sehingga kita harus bisa membawa nama baik sunnah, nama baik salafiyah, nama baik dakwah, nama baik du'at sunnah, ulama sunnah. Dalam bab mencari ma'isyah ini. Jangan mencoreng nama dakwah, jangan mencoreng nama sunnah dan salafiyah dikarenakan buruknya muamalah kita terkait dengan urusan usaha. Jangan menjual nama dakwah, jangan menjual nama sunnah salafiyah, jangan menjual nama doa dan para ulama untuk meraih dirham sebanyak-banyaknya. Itu tindakan yang sangat tercela. Lakukan dengan cara syar'i, gunakan untuk perkara syar'i. Jangan meraihnya dengan segala cara, apalagi menggunakannya semua perkara dengan tanpa peduli mana yang haram, mana yang halal. Jangan pula menggunakan harta itu untuk menyakiti atau mengganggu kaum muslimin. Terutama salafiyin. Kata Ibn Qayyim, hadhihi usulul darahim. Empat poin ini adalah pokok-pokok dirham. Ini yang usul. Wa yatafarra'u 'alaiha darahim ukhar. Dan bercabang dari empat poin tadi, dirham-dirham yang lain. Minha diantaranya. Yang pertama, dirhamun uktusiba bihaqqin wa unfiqa fi batil. Dirham yang diupayakan, diusahakan dengan cara yang hak. Tapi diinfakkan untuk perkara yang batil. Maka ketika dia mencari usaha tadi bihaqqin, majur, dikasih pahala. Namun dikarenakan mungkin dorongan syahwat atau kondisi lingkungan atau karena kejahilan ataupun yang lainnya digunakan untuk perkara kemaksiatan, perkara yang fatal. Maka dia berdosa di sini. Dosa dia. Yang kedua, dirhamun uktusiba bi batilin wa unfiqa fi haqqin. Belum mengatakan fa infaquhu kafaratuh. Yang kedua, dirham yang diupayakan, yang dicari dengan cara yang batil, namun dibelanjakan. Dibelanjakan dalam perkara yang hak. Usahanya usaha haram, di bidang yang haram. Tapi dia gunakan untuk perkara hak. Digunakan untuk perkara ketaatan kepada Allah, untuk perkara hak. Kata Ibnu Qayyim, maka infaknya ini sebagai kafarat bagi harta tersebut. Sehingga dianjurkan untuk segera taubat kepada Allah. Jangan meneruskan cara dia. Jangan meneruskan cara dia. Jangan meneruskan cara dia yang menerjang keharaman agama. Taubat. Dan harta benda yang telah dia raih dengan cara seperti itu harus dibelanjakan dalam perkara yang hak. Perbanyak infak dan sedekah untuk kafarat harta benda dia, membersihkan hartanya. Yang ketiga adalah dirhamun uktusiba min syubhatin. Dirham yang diupayakan dicari dengan cara syubhat. Fakaffaratuhu ayyunfiqa fi ta'atillah. Dirham yang diupayakan dari perkara syubhat, maka kafaratnya diinfakkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebisa mungkin kita mencarinya dengan cara yang mubah atau cara syar'i. Ketika tidak terelakkan masuk dalam perkara syubhat, perbanyak infak fi sabilillah sebagai kafaratnya. Ketika seorang hamba tadi mencari ma'isyah, ternyata jatuh dalam perkara yang haram, dari usaha-usaha yang haram, segera taubat kepada Allah. Resain, keluar, ganti perkara yang halal. Harta yang dia capai, yang dia dapatkan dari perkara yang haram, ditebus dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kafaratnya, perbanyak infak dan sedekah. Supaya bersih harta bendanya. Kesimpulannya adalah kata beliau setelah itu, wa kama yata'allaku thawabu wal'iqabu wal'mahu wal'zam di ikhrajid darahim, sebagaimana pahala, hukuman, sanjungan dan zam terkait dengan mengeluarkan dirham, alokasi dirham, penggunaan uang. Fakadzalika yata'allaku biiktisabi. Maka begitu pula poin-poin tadi juga terikat dengan cara mencarinya. Iktisab tersendiri, ikhraj tersendiri. Dan masing-masingnya terkait dengan masalah pahala ataupun dosa, disanjung atau dicela. Ketika iktisabnya, cara mencarinya benar, syar'i, mubah, halal, dapat pahala dia. Tapi ketika caranya haram, dapat dosa dia. Taubat, berhenti, cari cara yang halal. Juga terkait dengan ikhrajnya, ketika mengalokasikan uang tadi. Ketika dialokasikan untuk perkara yang syar'i, dapat pahala dia. Tapi ketika dialokasikan untuk perkara yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berdosa dia. Ketika semuanya mubah, maka la lahu wa ala wa la alaihi. Kalau semata-mata mubah saja, bukan dosa atasnya, juga bukan pahala untuknya. Maka beliau mengatakan, wa kadzalika yus'alu an mustakhrajihi wa masrufihi. Begitu pula akan ditanyakan nanti tentang tempat dia mengeluarkan hartanya, tempat alokasi harta bendanya. Min aina iktasabahu wa fi man faqah. Dari mana dia mengusahakan uang tadi dan untuk apa dia belanjakan. Ini semua disebutkan dalam nas-nas hadis bahwa tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah nanti hingga ditanya tentang masalah ini, tentang masalah umurnya, tentang masalah amalnya. Dan ditanya tentang masalah hartanya. Min aina iktasabahu wa fi man faqah. Dari mana dia mencari usaha tadi, mencari harta tadi, dan untuk apa dia belanjakan. Sehingga urusan ma'isyah bukan perkara yang remeh. Dalam Islam sangat diperhatikan sisi syar'inya. Maka gunakan cara-cara syar'i. Pergunakan pula untuk kepentingan syar'i. Perhatikan akhlakiyah, muamalah yang bagus terkait dengan mencari ma'isyah. Ya. Dan gunakan juga akhlak yang mulia dalam penggunaannya. Ini terkhusus untuk para salafiyin dan du'atus sunnah. Harus perhatian dengan masalah seperti ini. Jangan sampai nama besar salafiyah, nama besar sunnah, nama besar dakwah tercoreng. Dikarenakan muamalah yang kurang bagus terkait dengan masalah ma'isyah, iktisad. Atau kurang bagus terkait dengan masalah alokasi harta yang dia miliki, penggunaannya. Memang semua terkait dengan pribadinya. Tapi ketika orang itu mengusung dan membawa nama besar dakwah, nama besar sunnah, nama besar salafiyah, dia lebih berhati-hati dalam perkara seperti ini. Wallahul musta'an. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan anugerahnya kepada kita semua, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dengan diberi taufiq untuk mencarinya dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang mubah, halal thayyibah, dijauhkan dari cara-cara yang haram. Semoga Allah Azza memberikan kepada kita anugerah taufiq, diberi akhlak yang mulia, muamalah yang baik dalam mencari ma'isyah, dan dijauhkan, dihindarkan dari muamalah yang buruk, akhlak yang buruk dalam mencari ma'isyah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla juga memberikan taufiq kepada kita semua, diberi taufik untuk bisa menggunakan harta ini, mengalokasikannya untuk perkara yang syar'i atau untuk perkara yang mubah. Dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang perlu disampaikan. Dan semoga manfaat untuk diri saya pribadi dan untuk antum sekalian. Dan insyaAllah perjumpaan berikutnya akan disampaikan nasihat-nasihat yang lain. Semoga manfaat untuk semua pihak. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.